hatiku hadapi kenyataan. Tak sanggup aku untuk semaikan cinta jika memang tak sejalan. Memang cinta tak harus memiliki. Terlambat sudah aku menyadari. Kata cintamu hanyalah membuatku semakin terluka. Kini hidup sudah tiada arti lagi. Kau lepaskan cintaku yang serasa mati. Haruskah ku berlari hadapi kenyataan? Seandainya kau tak lagi hadir di sini, bagi cinta kau telah pindah ke lain hati. Mengiris peri, maafkan cintaku harus pergi. Harus memiliki. Terlambat sudah aku menyadari. Kata cintamu hanyalah membuatku semakin serasa mati. Haruskah ku berlari hadapi kenyataan? Seandainya kau tak lagi hadir di sini, bagi cinta maafkan cintaku harus pergi. Kini hidup sudah tiada arti lagi. Kau lepaskan cintaku yang serasa mati. Haruskah ku berlari cintaku harus